Kalau dalam adat pesantren, biasanya itu kalau anak-anak yang sudah bisa baca Fathul Qorib, Fathul Mu'in, itu boleh ngaji ihya. Artinya sudah dibolehkan ngaji ihya. Yang dianggap kastanya sudah tinggi. Tapi masih dilarang ngaji hikam, karena dianggap lebih tinggi lagi. Jadi rawan wahdatul wujud, rawan apa? Wahdatul wujud. Pemana yang sumpek-sumpek, malah jadi ini. Yang campur nanti duit barang. Tapi saya atas nama ilmu tetap memberanikan kadang-kadang kelompok hikam memiliki. Supaya ilmu itu tidak terputus, meskipun ini termasuk ilmu hakikat. Ya supaya tidak terputus saja. Kalau terangkan. Pemaknaan orang hakikat itu beda dengan pemaknaan orang syariat dalam banyak hal. Terutama orang syariat itu biasanya dangkal sekali dalam memaknai hakikat. Misalnya ngeten, ini contoh yang kalau contohnya yang mudah-mudah dulu. Kullu syai'in halikun illa wajah. Kita kalau maknani itu yang standar ya, kullu syai'in di sekabiannya perkara itu halikun mesti rusak. Illa wajahu kecuali zatih Allah. Tentu persepsi umum atau di kitab-kitab syariat, entah itu Sarah, Jalalain, atau Sawi, atau kitab apa saja, pokoknya kitab syariat. Mesti gambarannya itu kiamat, bumi, dan langit, namun hancur. Semuanya hancur, dan tentu yang tidak hancur hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga makna-makna yang lain tentang al-jannah, tentang an-nar, tentang mizan, tentang hisab, tentang macam-macam. Itu pemaknaan syariat, ya jannah itu nanti, nar juga nanti, hisab juga apa? Kenapa pemaknaan gini ini menjadi jauh dari Tuhan dan menjadi, saya katakan tadi, dangkal. Mergi ngeten, logikanya ngeten. Ya logikanya ngeten. Teng kitab hikam ini pula, itu ada istilah lau asyraka laka nurul yakin, sebagian nurul basirah, la ra'aital akhirata akroba ilaika min antar tahila ilaika. Dan itu tak ulang-ulang, itu mengudi-mudi tak ulang. Andaikan cara iman sampean itu punya nurul basirah, punya mata hati. Jadi itu iman diwujudilah. Iman bahwa yang wujud itu Allah, yang wujud hakiki itu apa? Allah. La ra'aital akhirata akroba ilaika. Kamu akan melihat akhirat itu dekat sekali. Tidak usah kamu menuju akhirat. Kalau akhirat misalnya saya nanti nunggu mati itu kan kesuwen. Misalnya mataku itu sudah engkas. Tapi kok ngenteni ini alam barzah, alam kuburan. Ngenteni akhiratnya, ngenteni bareng-bareng ruhin dan sebagainya. Kan apa kesu? Dan saya kalau ingin mendapat nikmat surga itu nanti juga kesuwen. Kalau saya takut neraka nanti juga apa? Ilmu yang dipakai orang hakikat itu begini misalnya. Surga itu kan bukti ridho Allah. Okay? Surga itu bukti ridho Allah. Sehingga penuh kenyamanan. Karena penuh ridhanya Allah, mesti penuh apa? Kenyamanan. Neraka itu simbol atau bukti suhtuwah. Tentu segalanya tidak nyaman. Karena ada suhtuwah. Kalau masalah surga itu ridho Allah dan neraka itu suhtuwah. Loh sekarang tuh masalahnya kan di Allahnya, bukan di surga dan neraka. Sekarang Allah wis wujud apa dereng? Ampun wujud. Dan Allah pun beraksi apa dereng sampun. Sekarang juga Allah juga punya ridhonya, juga punya suhtunya. Allah sekarang juga punya sifat seneng, juga punya sifat ben. Kalau kamu iman betul punya nurul basiroh, ya sekarang juga Allah itu adepi. Kowe saiki golek ridhone dan menghindari suhtu. Tidak usah nunggu surga. Dan saat itu juga Anda sudah di surga. Sehingga perasaan wong-wong hakikat, ibadah kok ngenteni subhan kesubhan, wong Allah wujudnya saiki. Lu kita ini kan nyembah Allah. Allah wujudnya saiki, kok ditunda subhan bodoh tak pinter. Jadi sampean yang di sini itu bodoh semua. Kalau cara ibadah demi, ya anda saiki tobat, Muharram ini apa? Tobat. Paham ya? Dia itu ngeri. Kalau balik ini balik ya. Kalau surga, bukan berarti terus gini, Gus berarti surga yang kayak gambaran di hadis di kitab-kitab berarti tidak ada. Yang bilang tidak ada itu siapa? Wong kaya sampean iku sing ra ono terus. Sing ra ono iku pamahamanem, dadi utekem sing ra ono iku ora kok masalah swarga dan apa. Lho coba, surga itu kan bukti ridho Allah. Neraka suhtu Allah. Apa kan sekarang sudah wujud toh? Wujudnya Allah nunggu surga apa enggak? Enggak kan. Dan ridho Allah itu sekarang juga terjadi, suhtu Allah juga sekarang juga. Mbok buru sekarang, mbok dicari sekarang. Ridho Allah mbok dicari sekarang. Yaitu seperti doa-doanya Sa'dul Qadir, ilahi ridhoka matlubi, ilahi anta maksudi wa ridhoka napa matlubi. Ya karena ya ilahi. Ya sudah berarti benar-benar dimulai sekarang. Sehingga kayak saya sendiri, nak umat ilmu hakikat tuh, kayak aku apa ibadah haji kayak kesuwen. Apa mulang sampean ya kesuwen. Mbok sesu apa mergawe ya kesuwen. Mergo paling banter logikane ngeten. Misalnya saya dari rumah, semula Mustafa Ruhin engko goblok-goblok nak menawa ibadah. Iku kesuwen. Kesuwene ngeten. Engko mulang ning Ruhin wis kasil mulang ya golek ridane Allah. Padahal mulai saya niat juga sono ridane Allah. Saya melangkahkan kaki ya wis ono Allah sono ridane. Sehingga mulane Kanjeng Nabi ngendikan niatul mukmin khairun amalihi wis niat tok wis amal. Mergo kontrake wis sampe pangeran sing wujud terus. Setiap detik, setiap saat, setiap khotbah, setiap langkah wis kontrake wis Allah terus. Jadi ya misalnya rasidol lah ya rapopo, apa mulai rugen rasidol rapopo, apa ngekek duit rugen rasidol rapopo. Malah cara Kanjeng Nabi yang niat apa rasidol tetap ganjaran, kok kontraknya sebagai pengeran, apa ya sujud. Sudah aku ya ben sebelum sido, paham ya, itu masih tulis sido, paham. Ben sampai ngerti sirine hadis kenapa niat saja ditulis ganjaran, karena niat itu artinya orang sudah mengkontrakkan diri, mengikat diri dengan Allah yang setiap saat wujud juga, dan saat itu juga wujud. Jadi kemana kata sekolah misalnya kepengen haji, gusti berhubung haji perintah jenengan gitu kalau kepengen. Tapi saya sekarang juga mulai ibadah, ya mulai apa? Ibadah karena saya tahu golek haji ya ridhani Allah. Sekarang juga ya ridhani Allah. Nah, ridhani Allah dalam konteks sekarang mungkin saya ngajak, mungkin apa ya ruhin nyabari melarat dan mungkin terus begitu itu ada terus. Ujung-ujungnya kepengen suge, kepengen sedekah, kepengen sedekah di ridhani pangeran kan begitu. Nah zaman ini melarat, ya ada caranya diri dan pengiran, sabar ngempet. Mau sana juga, jadi rasa kesusu, paham kan? Jadi itu memang begitu, orang hakikat itu enggak pernah kesusu. Itu jenisnya wal asri demi waktu, jadi semua waktu itu padat dengan amal. Mereka zaman kiri untuk ridhani Allah lewat jalur sabar. Zaman suka untuk ridhani Allah lewat jalur sedekah ikhlas. Paham ya? Zaman bingung diusir bojo, ya misalnya ya lewat sabar. Zaman bojo mesra, ya lewat rahmat, pokoknya ada terus. Sehingga wal asri ini padat, innal insana lafi khusr. Manusia selalu rugi, illal ladzina amanu, kecuali saat itu dia iman, saat itu dia solihat. Jadi kalau orang hakikat maknanya ya kecuali saat itu dia iman, kecuali saat itu dia solihat. Demi waktu ngenteni sopan kan terlambat. Itu nak oleh maknanya wong napa? Hakikat. Dan itu rumang sakul wis cerdas. Karena dari awal ilmu hakikat dianggap katanya di atas napa? Syariah. Jadi sampean malah enak, jangan cipik kula enak, jadi mulai koma wis ibadah. Delik-delik kau bujuk ini so ngaji harus mulai ibadah. Tidak apa-apa. Menghindari kebatilan demi barang hak itu ya. Itu sudah bagian dari. Emang ada sampai yang terima sampai anu. Tak kula mawon itu biasa. Jadi aku suka aman lunga-lunga. Nggak terus piye, hukumnya aku piye. Ya aku. Lalu kalau itu cerita. Kia Arwani top-topnya kiai. Kia Quran top-topnya rak Kia Arwani. Ini bapak menangi Kia Arwani melarat. Itu kalau beliau ngajar di rumah, jadi sempat beliau itu ngajar di rumah. Itu kalau bunyainya itu agak kereng, bawa urusan belanja bawa apa agak kereng, cuma pindah nih masjid aja. Jadi ya bahasanya sekali lebih aman nih masjid lebih apa? Jadi kabeh kiai tahu soal enggak ngaji nih rumah ben barokah, tapi ketika suasana tidak kondusif, pindah. Momennya ditambah mertua barang tuh dia. Bujur tahu itu problem. Momennya tambah mertua tambahi IP. Mulane mubalek ku PD-PD mergo pidatone ora ning area terlarang. Abado tambah PD mergo ora konangan. Ning areane dhewe bar. Dia nak gedhe bojo kudu sakinah mawaddah rahmah dari bojone mencampet. Mulane kena apa mubalek mlebok mergo jauh dari area. Area. Sing ngono tok kuncine ngoten. Tapi kalau orang hakikat itu ya gak ngeluh. Ketika bojo grundel kowe rido mek kodok kodare pangeran ya ibadah. Berhasil melalikan diri ya napa? Akhirnya berhasil ngaji ya napa? Karena Allah itu wujud di setiap langkah kita, di setiap detik kita, di setiap nafas kita. Lah kalau wujudnya Allah di setiap detik kita, nafas kita, kenapa nunggu nanti-nanti? Sebab itu sedekah Rasulullah ketika Nabi ngendikan, ya mulai niat itu dihitung. Nah wong saiki wong intelektual kabeh. Bagaimana mungkin belum aksi nyata kok sudah diitung ora roh pangeran, paham nggih? Paham nggih wong-wong ora roh pangeran. Dadi intelektual ya kudu tobat, paham nggih? Bagaimana mungkin niat belum aksi nyata kok sudah di dadi nak goblok ora usah disyariat. Nek wis goblok ditulis ning koran dadi buku. Wong goblok kok disyariat, disyariat. Mung dari awal Nabi ngedikan dimulai niat, maksudnya niat itu niat amal soleh, lillahi ta'alarnya dari awal transaksinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hingga nyaman. Nanti kulo ngerasa ibadah lah. Di sini ini kelihatan Nabi sering ngendikan ini yang hadis sahih. Misalnya Nabi ngendikan seseorang itu selalu dalam keadaan sholat maka nanti sholat tahbisuhu. Misalnya orang pujian ngentah ini kayak ini teko. Nah kayak ini nak sepuh wata atau apa ngimami kok mau bepil se bariku ngedek derdek rata teko teko. Iku dari kanjeng Nabi uang sing ngentah ini imami teko. Iku ya cek sholat terus. Nah contoh orang sholat.

sapa jenenge ora ono. Ketika saya Adam saya dihilangkan, sifat ketiadaan saya dihilangkan, saya menjadi wujud. Lah itu cara ilmu hakikat. Nikmat tertinggi itu nikmatul ijad. Nikmat wujud itu nikmat tertinggi. Dengan kamu wujud, maka kita punya mata, punya hati, punya telinga. Dan dengan kita wujud, kita bisa asyhadu, bisa ikut bersaksi. Asyhadu alla ilaha illallah. Jadi dengan kita wujud saja, potensi wujud saja, dengan kita wujud itu nyekseni. Loh, ternyata langit bumi digawe Allah. Allah sing gawe aku, Allah sing menciptakan ini semua. Sehingga dengan modal syahadah saja itu orang sudah min ahlil jannah. Andai kan orang itu maksiat seumur-umur, tapi pernah baca la ilaha illallah tetap dakhalal jannah. Mbok digodhok kaya apa ning neraka suwe tetap dakhalal jannah. Mergo momo ning neraka selawase pangeran ya ana salahe. Ya aku mau ngiral hadis kutsi, sak bedik-bedike uang misalnya umurnya 100 tahun, maksiatnya rak 100 tahun. Lah kok disiksa luwes 100 tahun rak pangeran nopo do? Dole. Mulane pangeran nak nyiksa ya ana batese wong maksiate wong ya ana batese. Tapi diwalik iki ngoten, ketika ana wong taat mulai bayi taat nganti mati, dilebokno pangeran swarga. Keras babam bu swarga. Jare wong iku nggih ngertos Gusti mergi kula taat ratu maksiat sak umur-umur. Iya, tapi ini swarga ya 80 tahun wae ngitu atem 80 tahun riang. Ya yo nak maksiat iku 80 tahun nerakane 80 tahun ae, tapi nak taat 80 tahun kok swargane yo 80 tahun. Yo kene neraka ae nak engko bar 80 tahun tak pindah ning neraka wong tok atem 80 tahun. Mboten Gusti pendapat kula kula ora alat, kula mbus swarga krana fadole jenengan. Lah ana iku abadi fadolku. Menawa kena apa wong ning swarga kok abadi, mergo fadole Allah mlane kanjeng Nabi ngendikan tidak akan kalian masuk surga karena amal kalian. Tapi kamu masuk surga karena fadlnya Allah. Ada sahabat yang tanya, wala anta ya Rasulullah, juga tidak engkau ya Rasulullah, wala ana. Saya sendiri tidak akan masuk surga karena amal saya, kecuali dikasih rahmat Allah. Orang Mu'tazilah, orang ahli sunnah, yang orang-orang syariat berdebat kusir tentang masalah bagaimana mungkin masuk surga tanpa ngamal, modal fadlnya pengen. Tapi orang sakit cara baca jelas, nak krono ngamal ada durasinya. Ada apa? Durasinya. Dan itu batas amal kita 80 tahun. Orang puluh tahunnya Mustafa umat soleh ya lagi. Ya tahu puber, tahu nakal, tahu kedonyan, meh matek, tua ini terus ya. Malam mau pirang tahun, paham ya? Wis ngono jek kumat-kumatan, ora stabil. Nyatanya orang ada cerita ini suwargo, pas soat ya kok suwargo. Eling ras stabil ya, dakon rokok kan ya buat nanti. Ya ora dikocok, sampai pengiran ya ora dikocok. Lah, di sini ini orang hakikat lebih benar. Kenapa di surga selawase? Mergo mung suwargo krana fadhole Allah. Sementara fadlnya Allah abadal selamanya. Paham ya? Jadi orang hakikat itu cara baca gampang. Nah kalau begitu, organ tubuh kita ini dengan sendirinya sudah ibadah. Karena dengan wujud kita bersaksi. Mulanya kanjeng Nabi bersaksi terus. Lu nak wong soleh-soleh pas-pasan kok sampai neling pengiran kan pendak sholat, pendak tawaf. Nah kanjeng Nabi boten. Kanjeng Nabi semua organ tubuhnya bisa dijak neling pengiran. Nah, perkara mangan, mangan itu barang sepele betina naman. Nabi baca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah makan ya baca Alhamdulillah. Mau ke WC itu Nabi juga baca Bismillah. Setelah dari WC sesuatu yang biasa, Nabi juga bilang Alhamdulillahilladzi azabanil azawa fani. Semua sistem tubuh kita, kita butuh makan, baca Bismillah juga ibadah. Kita butuh berak nanti bisa membuang al-adha, piloro. Itu juga nanti dihitung oleh Nabi Alhamdulillahilladzi azabanil azawa fani. Sehingga semua proses tubuh yang ada pada Rasulullah semuanya menjadi nopo? Ibadah. Nah, makanya Nabi ngitung, makanya sampai tidak usah ngeluh. Dengan fisik yang sekarang tidak usah ngeluh. Nah aku ganteng, ya syukur paling ganteng. Nah elek, Alhamdulillah potensi zina saya rendah. Mereka orang yang minat. Paham ya? Nah jabat ya yang syukur, mergo iso amar ma'ruf nahi mungkar lebih luas. Nah orang jabat berarti tidak ada kemungkinan korupsi. Berarti semua harus kita syukuri. Atas kula nu kiye cilik ya syukur, kiye gedhe syukur, sok ben bubar nggih syukur mawon. Kok kula nu wis ndonga mbek pangeran, angger pangerane ora sing bubar wonten kula santai mawon. Terus Nabi menyebut lagi. Yang disebut Nabi itu hal-hal kecil, wa imtatul azam min atariq sedekah. Kuwi apa ana kotoran atau ada riduri atau apa yang mengganggu di jalan, kamu singkirkan juga napa? Ibadah. Lha itu yang luar biasa Nabi akhirnya ngendikan wafi buti ahadikum sodakotun. Bahkan kamu menggauli istri kamu itu juga ibadah. Padahal suatu yang seks, yang pornografi, yang biologis, Nabi juga nyebut wafi buti ahadikum sodakotun. Dalam organ buduk kamu itu juga sodakotun. Sampai sahabat ada yang tanya, ayati ahaduna sahwatahu wahuwa lahu ajrun. Bagaimana mungkin ya Rasulullah orang mendatangi sahwatnya kemudian dia dapat paha? Wong urusan syahwat mosok untuk ganjaran ya Rasulullah. Tapi apa kata Nabi? Alaih salah wadu'aha fi haramin akana alaihi wisrun. Nah dia ini salah letak itu kan ya dosa. Malah ini bujum subhan kabe, masuk elek-elek lah subhan ahli suarga kabe. Mergo piye wong lanang ora iso zina nak bar dikeki sing wedok paham. Minimal ada durasi sekian jam dia ini serah kuat zina. Dan itu prestasinya sing wedok. Mulane jare Nabi ku api-api wong wedok sing lanang mari doyan terus. Berarti diterusno gen elek-elek wong wedok. Repot. Nah itu, lu bukan apa-apa karena Nabi ngertinya Nabi, ngertine Nabi lho, kawin ku ya tarku zina. Kawin model saiki ra engke-engkean ngertine Nabi nak jenenge nikah ya aghdulil basar wa ahsanulil far. Istilah aslinya Nabi tentang nikah itu aghdulil basar wa ahsanulil far itu. Saiki ono istilah sing macam-macam. Bentuk keluarga sakinah mawaddah rahmah. Engko sok ben anak tuwa ben anak ono sing rumat pakaian teori. Sing ora anak kowe nganti tuwek sapa? Sing ora anak am soleh sapa? Malah do arep-arep matine bapak ya pirang. Woe wong sok kakean teori ya sok kakean apa? Nah dia anak kan enak, anak tua itu yang rumah. Mungkin itu zaman suka yang wali orang tuamu. Paling nasib pun tidak orang ini aku bodoh. Paham ya? Ini ben sampean ngertos. Dengan teori ini, maka surga dan neraka dihitung seperti ilmu hakikat tadi. Paham ya? Jadi ridho Allah itu sudah ada sekarang. Dan itu nanti dijelmakan surga. Suktu Allah sudah ada sekarang, tapi nanti dijelmakan neraka. Tapi masalahnya Allah itu wujud mulai sekarang. Mulai zaman azali sampai sekarang wujud. Kalau Allah itu wujudnya sekarang, tentu ada ridhonya juga sekarang. Ada sutunya juga sekarang. Jadi kalau nunggu nanti-nanti terlambat. Nah itu orang hakikat bilang, Lau asyroko laka nurul basiroti laro aital akhirota akroba ilaika min antartakhila ilaiha. Andaikan nur basiroh kamu kuat, tentu melihat akhirat ya sekarang. Maksudnya melihat sutu Allah ya sekarang, melihat ridho Allah ya Allah. Sekarang enggak usah nanti. Itu akhirnya kita nyaman. Mulanya ada sahabat ketika dia di Azerbaijan ditanya, apa kamu enggak kangen Mekah? Wong kamu orang Mekah asli. Sekarang futuhat. Mekah sudah milik orang Islam. Kenapa kamu enggak kembali ke Mekah? Dia jawabnya enak. Aku kalau di Mekah paling banter ibadahku tawaf. Iku ya golek ridane pangeran. Aku ning kene nyebarno Islam, ya golek ridane pangeran. Aku ning kene wae. Sehingga orang-orang hakikat itu ibadah itu per detik, per menit. Tidak terikat oleh ruang dan waktu. Tapi kalau orang-orang syariat memang gitu, rumah sana sholat itu naik di masjid. Tapi Allah tahu betul, kamu yang sekarang sholat di masjid itu akumulasi dari sistem organ tubuh. Sing disebut fikuli sulama minanat sudah. Kue iso dok masjid itu mergo sikilem normal, ora setruk. Kue iso melaku mergo barmangan. Berarti sing dadekno kue ini masjid apa? Sistem perut kamu normal, sehingga ada energi. Sistem kaki kamu normal, sehingga bisa jalan ke masjid. Sistem apa saja normal. Dan itu hebatnya Rasul. Makanya Nabi pertama jawab, dalam sistem tubuh kamu, minan nafs sudah. Jadi sebetulnya dengan ikut namun kan kula nganggap sampean, itu yura uang sepele. Kalau pantas itu tak anggap wali kayak kula. Gara-gara ini sebetulnya kalau bisa manfaatkan tubuh sampean, yang meskipun bentuknya juga tidak jelas, itu sudah wali. Cuma tingkat sahada Anda terhadap Allah ini yang rendah sehingga kawangane ya mau onggokan daging sing kluyar-kluyur ngono wae paham nggih. Iku ora kasus sampean ora kasus kula paham nggih. Paham. Itu kasus yang sampean alami ndak kasus saya. Nek kula ora melok-melok paham nggih. Aku aja sampe dadi kawula sing model ngoten niku bilang misari napa? Dalih. Jadi yang sekarang kelihatan kita sholat di masjid, kita tawaf di Ka'bah, kita wukuf di Arafah, itu akumulasi dari sekian puluh tahun, dari sekian sistem saraf kita, kesempatan nikmatnya Allah yang luar biasa. Sehingga harusnya terhitung mulai itu, paham ya? Terhitung mulai. Sehingga dimulai desain kaki juga nanti ibadah, karena khotwatin yaktuha ilal masajid, langkah sing moro masjid ya dadekno ibadah, dan sebagainya. Jika orang-orang sufi itu nyaman di rumah ya nyaman ibadah. Nanti ketika di masjid ya nyaman ibadah. Ketika di Ka'bah ya nyaman ibadah. Keluar dari Ka'bah lagi ya ibadah. Orang malah bar haji. Ibadah enak ya ning Ka'bah. Nah ning Jawa enak kabeh. Lah apa pangerane ganti? Utek kok elek. Apa pangerane apa? Pangeran sing ning Ka'bah mek sing dibidukan iku padha, paham nggih? Po? Padha. Jika nak malah ngono malah membeda-bedakan. Jadi sampai soal memang kita secara syariat harus ke Mekah haji. Tapi setelah di Mekah ya pangerane Ka'bah ya Allah ning Indonesia nggih napa? Ini sama ibadah sama nyamannya. Cuma memang enggak mungkin secara syariat haji kok ngubungi langgar berdua. Ini kurang. Ya sudah gitu. mau kenaan panitia ini di komersial no. Utak elek-elek mesti di komersial. Paham ya? Makanya kata hikam, nikmat tertinggi itu nikmatul ijab. Dengan kita wujud saja. Jadi agam, agam itu membelenggu. Tidak ada itu dadekno kita ora iso bersak. Tapi dengan kita wujud, kita iso melok nyekseni kekuasaane Allah. Sebab piye bentuke, mbah piye kadare dengan kita wujud melok nyekseni kekuasaane Allah. Dan itu sing disebut walladzina amanu wa amilussolihat, sakteruse ulaika humus siddiqun wasyuhada'u inda rabbihim. Orang-orang sing iman mesti dengan sendirinya jadi syahid, jadi saksi. Yang menyaksikan, makanya Allah kalau ngitung saksi di Quran-Quran mulai mata kita, hidung kita. Yauma tasyhadu 'alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu. Itu semuanya, mulai lesan, mulai apa semuanya. Mulane kula wujud ge seneng. Piye wae kula wujud Gusti iso nyekseni kekuasaane jenengan. Lah sing perkara kan juga gara-gara wujud duraka di pangeran. Lah iku mulai perkara. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi, kenapa itu hebatnya Rasulullah. Makanya saya yakin bahwa Rasulullah itu juga pengajar ilmu hakikat. Tentu karena Nabi cara ngajarnya tidak melahirkan kesesatan kayak kasusnya Husain Al-Khalas dan Siti Jenar. Sebetulnya sederhana, kenapa Nabi bilang Sayyidul Istighfar itu dunia tidak dimulai dari kata Astaghfirullah. Sayyidul Istighfar dimulai Rabbi, Allahumma anta Rabbi, la ilaha illa anta kholaktan. Bukan dimulai dari kata Istighfar. Kata Nabi, istighfar terbaik itu lafadznya ini, Allahumma anta Rabbi, jenengan pangeran kula. La ilaha illa anta, orang-orang pangeran kecuali jenengan. Anta Rabbi, jenengan pangeran kula. Kholaktan, poe piye jenengan kadung gawe kula. Resiko nek gawe kadang kula nggih maksiat niku. Dadi piye wae madun maksiat, terusin maksiat piye mergo kadung di munggo ora ono ya ora maksiat. Jadi kamarnya pangeran jauh atau keteror, waduh, istighfar model neror. Iku dari sara-sara hati segono piawai pak siat itu perkara dewu. Meskipun piawai toat jauh krono bu. Jadi ini cerita sebab pangeran. Gusti, piawai jenengan kadung gawe kula. Tapi harus jujur, makanya orang-orang yang pernah maksiat itu harus jujur kados kula. Nak niru kados kula. Dia istighfar itu jujur. Mulane kula boten seneng. Muni astagfirullah to kula boten seneng. Itu nanti menjadikan orang tuh pesimis dan hubungan dengan Tuhan tuh negatif. Kesane kita hanya dosa saja. Kowe nak wiridan astagfirullah ping 100 kula boten cocok. Ping 1000 boten cocok. Mun sampean kula ijazahi, piye wae iki hadis sahih. Kata Nabi itu sayyidul istighfar, istighfar terbaik. Harus dicatat itu dawuh Nabi itu istighfar terbaik. Kalau sampean astagfirullah saja itu nanti kalau jenis-jenis orang yang kuper atau yang pesimis, ya Allah Gusti dosa tok kula tentunya dosa tok. Kapan kula saged jenengan tampa tobaté? Sehingga dekne bayangno pengenane apa tobaté ya kangelan tenan. Terus dekne oleh istighfar nganti nangis sing sawangane wujude dekne penting. Padahal ya ora penting blas. Tapi kalau yang diajarkan Nabi ndak cara ngendikan gini. Anta rabbila ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka kula tetep kawulane jenengan. Wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu selagi kula mampu kepingine kula nggih anut perintahe jenengan. Dan yang saya paling tertarik itu kata gini, Abu ulaka bini mati ka aliyah. Cik gendo kaya apa Gusti kula urip teng donya. Cik kula gendo cik napa? Kula tetep urip nggone mati jeneng. Jadi tetep melihat positifnya dulu. Misalnya kowe tahu mateni wong, tahu zina, tahu maksiat apa saja. Piye wae kowe wujud? Nak kowe wujud tahu mateni wong, ya iso dosa nyelametno nyawane wong kaya kasus Sayyidina Umar. Ya Rasulullah, sebagaimana zaman saya kafir banyak merugikan orang Islam, saya bersumpah setelah saya Islam akan banyak merugikan orang kafir. Begitu juga Khalid bin Walid. Ya Rasulullah, saya banyak membunuh orang mukmin, tapi saya bersumpah setelah saya Islam akan banyak bunuh orang kafir. Begitu juga sahabat-sahabat dulu. Artinya dengan kita wujud, potensi kita saat dosa itu ya iso apik. Sehingga darang ngendikan Abu laka binikmatika alayya. Piye mawon Gusti kula sowan jenengan tetep nggawa nikmate jenengan. Lho sowan jenengan dalam bahasa ilmu hakikat dimulai sekarang lho ya. Jangan salah paham nanti akhirat oke. Lho imong kan bahasa ilmu hakikat tuh dimulai sekarang juga. Wong pangeran wujude saiki penteni sok ben blok blok paham. Lho sowan pangeran saiki paham nggih. Eling-eling iki bakas ilmu hakikat. Aja medun kelas lho niki wis bakas hakikat. Mudene smorset. Maksudnya ben geda-geda kita batuk aras, paham? Ben roh, lu sowan pangeran mulai saiki. Sekarang juga kita sudah sowan Allah. Tentu kita kudu ikrar semua nikmatnya Allah yang sekarang juga. Abu laka binikmati ka aliyah piye mawon Gusti kula tetep balik mek nikmati jenengan. Status saya wujud iki mergo nikmati jenengan. Gara-gara kula wujud nyekseni wujude jenengan. Akhire gara-gara kula nyekseni wujude jenengan nak maksiat yo sungkan Gusti. Wa abu laka bidzambi fafirri nak pas kula dosa ke jenengan sepuro mergo kula nu salah. Wong wis wujud kok durakani jenengan tapi kudu jenengan sepuro fafirli. Saya la yafiru dzunuba illa anta. Sing saged nyepuro dosa namung jenengan. Ora bakal sawake dhewe disepuro ta ora penting. Lah kadang orang itu cara berpikir disepuro ta ora ya, nah disepuro ben neraka. Nah disepuro ben swarga iku goblok. Ndak ada nabi ngajarkan gitu. Nabi hanya ngajarkan fa innahu la yafiru dzunuba illa anta. Yang hanya bisa mengampuni hanya engkau titik. Sudah ke awakmu ora usah bakal ora penting ora penting mun ngandel. Kenapa tidak penting? Karena tadi dimulai la ilaha illa anta, tidak ada wujud hakiki kecuali jenengan. Saya kan pernah menerangkan di sini. La ilaha illallah itu maknanya orang ada wujud hakiki kecuali Allah. Maknanya kan sederhana gampang. Langit dan bumi itu pernah tidak ada, berarti berstatus adam, berstatus adam. Adame langit bumi dimusnahkan oleh Allah dengan langit bumi diwujudkan. Setelah langit bumi diwujudkan juga wujud dalam keadaan rentan. Wujud sing ora hakiki, wujud sing dalam keadaan batil. Karena setelah wujud iso dilenyap. Berarti zaman Adam yo Adam sing iso diwujudkan, zaman wujud yo wujud sing iso diadam. Lah wujud sing ngene iki tanpa eksistensi, tanpa napa? Eksistensi. Lho bahak saiki wujud, tapi ora roh matine kapan? Ora iso ngatur awake dhewe. Zaman aku wujud yo ora karepku dhewe, engko aku mati kapan yo ora karepku dhewe. Lho wujud model opo ngene? Iku wujud-wujudan. Matun zaman rong wujud ya ora karepe dhewe, berwujud ya ora karepe dhewe, matine kapan ya ora ro nasibe piye ya ora ro. Lho wujud ora ro awake, dhewe iki jenenge wujud-wujud sing rentang. Lah wujud sing rentang disebut wujud imkan. Sing Allah wajibil. Lah nek berhubung kita rentan ya sudah. Lah iku sing dimaksud wong hajat kullu syai'in halikun ila wajh. Hakikate liyane Allah saiki lah wis rusak. Mergo wujud kok ora iso ngurusi awake dhewe, wujud rusak ta wujud tenanan. Wujud sing rum wong wujud ora iso ngurusi awake dhewe, ora iso ngurusi eksistensine. Lah berhubung wujud ngene iki wujud iso diadamno, sangko adam diwujudno jare wong hakikat hakikate liyane Allah ora ana kabeh. Maksudnya ora kabeh wong kowe wujud-wujud dhewe ora iso nentono awake. Zaman wujud ora melok-melok, zaman mati ora melok-melok, swarga neraka ora melok. Melok-melok. Lah nek ngono mulane nek ape mati ora ana hadis ngajar Gusti kula lebokno swarga. Engko muni Allah, Allah, Allah. Lah cuma kadang kita ini ngati kita lah nggih tapi swarga ta neraka. Ya men ngono sing dipikir. Enggak ada ajaran Nabi mangkana akhiru kalamihi Allah dakhala al-jannah. Allah saja atau la ilaha saja orang bakal sawah paham nggih. Mulane kula yakin saya nanti mati itu dalam kemegahan. Mergo aku nak udi gila tenan sampai aku mati bakal sawah. Mana kula seneng tak ada ni bojo kula. Kok aku nak mati ngene lho, Dik. Semua mati nak saya dipendem itu penting. Nah, jenengan kan niku lho Gus, santrine akeh ora digawe, ora usah digawe. Nek arep wulan berikutnya ngaji prei jere mati hebat. Asline ayo rodi. Lho, kok cuci sing murah rutin, kecuali ning di. Gampang kok repot. Senengane kok napa? Karena orang hakikat itu tahu wujud yang sekarang itu wujud yang halik, wujud yang rusak. Karena untuk mempertahankan wujudnya sendiri tidak bisa. Makanya orang-orang hakikat mana nih orang-orang wujud hakiki kecuali Allah. Mereka wujud sing saiki ku madun wujud ya ora melo-melo. Cara dene oleh milih, milih anak SP saja. Lapo milih anak bapak sing ora mari sidonya. Misalnya sing santri ya milih dadi anak iki terkenal toh, lapo milih anak iki musala panjang. Milih bapake wel ora iso. Padahal kok kecewa iso, lha kurang ngajare. Wong milih ra iso kok iso kete. Kudune ditampa apa. Ora iso. Mulane wong bangga mek nasab ya goblok ya keliru. Wong dekne ora sing milih kok, Bang. Loh dia ditekir jadi bapak iku ben kiai iki dene sing milih apa tekire pangeran. Tekir sih bangga. Mane kula anak sapa ya bangga. Cuma pangeran ra mentolo ngoten mawon. Lha kula njaluk boten bangga ben asam nggih biasa. Nah, anak kula undang kula ya bapak. Mane tamu-tamu bingung keluarga-keluarga sing biasa kiai. Abah teng dalem. Anak saya itu bingung. Abah siapa? Katen apa? Semua angin biasanya neng mas, kalau saya awam cekai, saya anak pulang dengan ibu apa, soalnya awaman nanti mak pun, yang wujud rahaki kia. Tidak kullu syai'in halikun illa wajha. Ini ben ngertos. Lah dengan demikian, nah makanya itu. Kemudian langit dan bumi ngendikane kitab niki, langit dan bumi kabeh ku nggo kebutuhan jisime manusa. Lah jisime manusa iki sing ngebeng-ngebeki langit mbek bumi. Nah rohanine wis sampe pengene. Maksudnya ngeten ngebeng-ngebeki langit bumi. Saiki ana bang pirang-pirang ngebeng-ngebeki gedung, iku yo gara-gara wong ndak buta utang barang. Ruhe sampean ra buta utang. Akhire Allah gawe buah-buahan, mergo manusa didesain duwe weteng. Paham nggih? Allah gawe bensin, mergo manusa tengane kluwiran nggo mobil. Pokoknya pengiran menuruti jisime manusia repot. Kenapa? Gara-gara wong mangan tanduran, mangan buah-buahan, Allah kudu gawe udan, gawe bumi subur, bariku gawe selem, gawe bensin, ruwet, ruwet. Mungkin dari ilmu hikam, jisime mu ngel-ngelo pengiran. Jisime manusia ngel-ngelo pengiran. Mungkin dari hikam, inna mawasi akal kaunu min haitu jismaniyatuka. Sing ame nurusan ke dunia, aslinya jisime. Ya saya kira yo pangeran gaya apa ya? Gawe buah-buahan gue menuso. Tapi konsekuensi dari pangeran gaya buah-buahan gue tu gawe udan. Berkuat itu iso urip nak wonten apa? Udan. Lagu ngalir udan gue tu awak gawe sungai. Tapi kerepotan ngurusi jisime menuso apa? Kerepotan. Sebab itu mungkin sekali sebelum manusia, sebelum ada langit dan bumi, roh manusia sudah diciptakan mungkin karena tentu roh ini tidak butuh elemen sing jenenge langit dan mereka alam roh tentu tidak butuh itu semua. Lain ketika ini Quran, nak jisim itu cek mintinin. Ya, nak jisim, jisimnya sampeyan. Kholaknal insan itu cek min sol-solin, khama emas dan to mintinin. Songkel lemah. Tapi kalau roh istilah Tuhan, wanafak tufihi mirruhi. Ya, istilah Quran mirruhi. Mulanya roh di misteri Tuhan sampai sombet. Waya salu naka anir roh, ya kulir rohku min amri. Rabbi, kalau jisim jelas masih minatin. Tapi kalau roh min amri, Rabbi, karena istilah Quran wa nafakhtu fihi min ruh. Manusa iku ruhe kok aku ya. Lah cuma sing nerangno Kanjeng Nabi ora dadi aliran sesat. Bareng sing nerangno Husain Al-Khalat dadi jener dadi kasus. Tapi ilmu hakikat ini harus saya jelaskan dan sampean enggak perlu salah paham. Karena memang enggak paham, salah paham ora beda paham. Paham. Lho saya sering ngomong sama yang ngaji saya, Anda boleh berdebat dengan saya, sarannya salah paham. Tapi kalau tidak paham dengan yang paham, ya ngaji. Murah paham kok muni salah. Salah paham murah podoh wakil referensi ini. Ngaji ini podoh wakil, ngalimi udah-udi. Terus debat salah paham macam. Kenapa? Ngalimi rabandeng, kuskulon kadusnya buatan cocok. Beda wajinan. Mungkin nak iling kulon, ngeten. Tak tak kok ilahan. Itu ilmu ngono sih boga bantah ilmu ini sobo. Kayak jenengan, ya gue selereni. Malah nanti mereka disebut innama wasi akal kaunu min khaisu jusmani yatuka, yang berhubungan dengan alam itu jusmani yatuka, tapi walam yasaka min khaisu subutu ruha niyatika. Alam ini tidak bisa memuat kamu dari segi roh kamu, dari segi roh dongen sama tak ceritain aku pengen ora pati maksiat teman-teman. Misale sing seneng wong wedok ya ora nganti dina, sing seneng nyabu ya ora nganti ngombe, sing seneng mateni wong ya ora usah kekerasan. Alam roh itu mudah sekali taat. Kau nak seneng cawe do, gua biarin kamar gua senikmat. Jadi alam roh selerane sederhana. Pangeran cek pinter rega wong kok ayu ngono. Yo semua nang wes. Di alam jasad kurang aja. Nak orang lawan dia alat gos. Bola balik separi zino tenan di alam jasad. Alam roh bodorane gampang. Dicatuh atu gampang. Wes gua biar kau pengen. Tadi orang kena lebih bocor di sini cukup. Mulane dari Kanjeng Nabi, alam roh ku alam sing dijatuh atiku gampang. Mergo dekne robaniyun, bersifat robani, ketuhanan. Gampang sekali. Sumari kurang ngajar tuh alam jis. Gampang. Ya sama tak critani iki ape bisnis ning Jakarta apa ning Malaysia. Wadah nang ning kono kulit bangunan. Iku sedurunge entuk duwe, nah alam roh wis weneng. Cita-cita kepengen Malaysia nggo duwe akeh, berduwe akeh tuku sepeda motor rabi bunga desa nu weneng. Jadi alam roh gampang syukur. Gua gue dewe orang tak apa-apa wis. Tapi nak alam biasa tuh kurang ajar tenan. Mun aran tuh duit tenan yo ngrumun tenan. Rabi ora ngeloni tenan yo ora lego tenan. Alam biasa tuh ngel-ngel wong. Paham nggih? Mulane jarene wong mau dikamu alam jasadmu sing rusak kuwi alam napa? Jasad. Mulane kula alhamdulillah la ulama itu yang waras itu yang kuat rohaninya dibanding jas mani. Malah kados kula niku kumpul tiyang nggih, dhewean nggih. Kula lunga dhewean nggih sanes. Kalau biasa dalu-dalu teng terminal Solo, mulai rowong macam-macam, mulai wong nakal, wong lagi santai. Jadi kalau pikiran sederhana, ini gue cara syariat wong nakal. Tapi kalau perlu takok, kenapa jenengan gawe ini? Nah, anak gue jenengan takok, kalau gawe gunanya apa ya bodoh racil lah situ. Mengani wiridan paling mati, subhanallah maha suci jenengan. Kowe ora usah takok, kenapa apa gawe lonte, gawe wong nakal, gawe maling. Lah kok ora takok tenan kowe nek apa gawe kowe kowe ora jelas, fungsine ya ora jelas. Misale ke QR, fungsi kula wong kiai yo ndirekno barang hak, gugur barang patil. Lah saiki ana sing zina berarti kowe ndirekno barang hak wis gagal to. Kowe yo melok gak? Kowe yo melok apa? Mumpo tuh gagal ya ada protes. Malah ni kalau jadi kiai pede, cak wong garan juga gagal, cak orang garaku cak nak pangeran Allah, cak aku rasa gagal. Mati anak wong, kau itu kau keluar paling aman. Kau tak kau itu yang jiran jadi kiai ngosok sukses orang, ya sukses. Tapi kan, agar aku cak iman, nak pangeran Allah, cak aku ya serak gagal jadi manusia. Asyhadu alla ilaha illallah. Kanjeng Nabi resmi dhewe ngoten to, mangko la ilaha illallah mukhlishon fi qalbi dakhalal jannah. Angger wong kok ora gagal dalam bersaksi la ilaha illallah tetep dakhalal. Karena itu tadi, dengan kita wujud pasti bersaksi. Piye wae sistem tubuh kita wujud, wujud mereaksi. Mergo ana rasa. Ana rasa artinya bersaksi. Berarti alam kita disebut alam syahadah. Alam sing melok-melok nyekseni keagungane Allah Subhanahu Wataala. Dan itu harus kita syukuri. Mulane jari hikam nikmat tertinggi adalah nikmat wujud karena dengan wujud kuwe iso nyekseni ke darane Allah Subhanahu Wataala. Cuma